Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. جماعة صلاة مغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca kitab للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه, yaitu kitab الداء والدواء. Dan sebelum kita masuk ke fasal berikutnya, kita sedikit mengulang pembahasan yang kemarin telah kita sampaikan, yaitu tentang hukuman yang muncul karena sebab dosa-dosa dan maksiat, yaitu mengantarkan pelakunya kepada 8 perkara, 8 kejelekan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa berlindung ya darinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan darinya. Karena 8 perkara ini, yaitu yang pertama alham wal huzn, sedih dan duka. Alham, kesedihan, duka karena sebab memikirkan apa yang dia akan nanti hadapi di masa depannya. Al huzn, kesedihan yang muncul karena sebab dia memikirkan apa yang telah terjadi. Ini diantara perkara yang Rasulullah berlindung diri darinya. Juga dari al ajiz wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Dari sifat al-jubn wal-bukhl, kepengecutan dan juga kekikiran. Juga dari sifat bola'id-dain, ya, lilitan hutang. Dan juga ghalabatir rijal, dikekang oleh orang lain. 8 perkara ini adalah min munafisati al-hayat, perkara-perkara yang membuat keruh kehidupan dunia, membuat dunia ini tidak lagi indah, tidak lagi nyaman. Mesti siapa saja yang tertimpa ya perkara-perkara ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya, dia akan merasakan susahnya hidup, sengsaranya hidup, sempitnya hidup. Semua tertimpa, badannya pun menjadi lemah loyo, hatinya pun menjadi pecah belah. Ya, pikirannya pun bercerai-berai. Jiwanya sesak sempit. Pada akhirnya ini akan melemahkan dia untuk melaksanakan tugas ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk dia bisa menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung diri darinya. Yang pertama disebutkan kemarin alham wal huzn, kesedihan, duka. Ini diantara perkara yang kita harus senantiasa berlindung diri darinya. Karena tadi akan membuat hati kita susah, badan kita lemah, loyo dan semangat mengamalkan ibadah kepada Allah. Adapun kalau alhamnya, dukanya karena memikirkan masa depan dia di akhirat, maka ini yang matlub, yang diperintahkan oleh syariat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi taala alaih, "Man ja'ala al-humuma humman hamman wahida, hammal ma'ad, kafallahu hamma dunyah, wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwali dunya lam yubadillah fi ayyi awdiyatin halak." Siapa yang kesedihannya, pikirannya adalah tercurah, ya, ataupun dijadikan kesedihannya, pikirannya kepada satu perkara saja, yaitu perkara ma'ad, hari akhir, tempat dia kembalinya, itu yang dia fikirkan, itu yang dia khawatirkan, itu yang dia sedihkan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari beragam duka-duka kesedihan-kesedihan dunia. Dan barang siapa yang hamnya, kesedihannya, fikirannya terpecah belah pada perkara-perkara dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli kepadanya, di mana dia akan binasa di lembah-lembah dunia itu, dibiarkan, tidak ditolong, ya, tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu memikirkan akhirat, mengkhawatirkan nasib dia di akhirat, menyedihkan nasib dia di akhirat, ini diantara ciri dan sifat ahlul jannah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanallahu alaina wa waqana azabal jahim. Dahulu kami ketika di dunia dalam kondisi senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cemas bagaimana nasib kami nanti di akhirat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kami nikmat dengan dijaganya kami dari al-jahim, neraka jahim. Kemudian dua perkara berikutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya adalah dari bola' ad-dain, belenggu hutang, beban-beban hutang, yang ini pun sama membuat hati dan pikiran seseorang itu labil, kacau, tidak fokus, sehingga hatinya tidak khusyuk dalam ibadah, bahkan tubuhnya pun lemah terasa di bawah untuk ibadah karena hati dan pikirannya terbebani dengan hutang ini. Dan yang berikutnya lebih parah lagi, yaitu ghalabatir rijal, dia dikekang dengan sewenang-wenang oleh orang lain, ditindas dengan sewenang-wenang oleh orang lain. Apa sebab ini semua? Az-zunub wal ma'asi, yang dia perbuat, dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Sehingga siapa saja yang dia ingin terbebas dari ini semua, selamat dia di kemudian hari ataupun yang sekarang terbelenggu dengan perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya, kesedihan, duka, dan juga disebutkan di situ kebakhilan, ya, kepengecutan, ini pun kejelekan, akan menghambat seseorang dari ibadah. Bagaimana mungkin seseorang yang pengecut untuk mau dia bangkit berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mungkin orang yang bakhil mau dia melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dari zakat dan yang lainnya, ataupun menunaikan hak-hak sesamanya yang membutuhkannya. Ya. Siapa yang dia sudah terjatuh kepada perkara-perkara ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibersihkan, ya, diangkat darinya 8 perkara yang buruk ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya. Hendaknya kita semua jangan menganggap enteng ini doa. Doa ini sangat agung, berisi kebahagiaan kita di dunia ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini harus dihafalkan, ya, untuk kita amalkan, setiap hari kita panjatkan berdoa kepada Allah dengannya, agar semoga dengan itu kita terselamatkan di dunia ini dari munaghisatil hayat, perkara-perkara yang membuat hidup ini keruh. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal maqsudu anna dzunuba min aqwal asbab. Kita ulang dari situ. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwasanya dosa-dosa adalah sebab terkuat yang bisa mendatangkan 8 perkara ini. Kama anna min aqwa al-asbab al-jaribah li jahdil bala'i wa daraki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Sebagaimana dosa-dosa pula merupakan sebab terkuat yang bisa mendatangkan perkara-perkara berikutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung diri kepada Allah dari perkara-perkara ini yang tidak kalah jeleknya. Disebutkan di sini yang pertama lijahdi al-bala. Lijahdi al-bala. Jahdi al-bala dengan fathah pada jimnya. Lijahdi al-bala maknanya ma yusibul mar'a min syiddah wa masyaqqah. Apa yang menimpa seseorang dari kegentingan dan kesulitan. Adapun kalau dengan dhammah pada jimnya min juhdi al-bala, maka maknanya adalah berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang dia tidak mampu untuk memikulnya, tidak mampu untuk menepisnya, menghalaunya. Perkara yang kedua adalah wadharuki syaqa, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari daruki syaqa, yani luhuqi asyaqa, tertimpa kesangsaraan ataupun sebab-sebab yang membawa mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan, kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang ketiga su'il qada, dari takdir yang buruk yang membuat hamba ini susah, sengsara, sedih. Kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah darinya. Ini tidak berarti bahwasanya menyelisihi perintah untuk kita ridha ketika ditimpa ya perkara-perkara atau takdir-takdir yang tidak baik. Dan takdir itu dianggap ataupun dikatakan jelek, tidak baik binisbati ilal abdi, pada kaitannya dengan hamba. Adapun pada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua perbuatan-perbuatan Allah itu baik semua. Jeleknya ini apabila memandang kepada hamba itu sendiri yang tertimpa kejelekan-kejelekan. Tidak boleh sedikit pun disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru laysa ilaika, dalam hadis sebutkan, dalam doa juga disebutkan lafaz ini. Yang namanya kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu ya Allah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menakdirkan kejelekan-kejelekan kecuali untuk satu hikmah yang agung dan mulia. Tidak murni kejelekan, Allah tidaklah menciptakan kejelekan yang murni, tidak ada. Ta'alullah an dzalik. Mesti pada kejelekan tersebut yang Allah ciptakan ada hikmah kebaikan di belakangnya. Alimahu man ya'lamu wa jahilu man yajalu, diketahui oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh mereka yang jahil, yang tidak mengetahuinya. Juga yang berikutnya wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da, membikin musuh-musuh kita gembira dengan kita tertimpa kejelekan, musibah, baik itu pada dunia kita ataupun agama kita, itu kita berlindung diri darinya. Kalau seseorang sudah dia tertimpa kejelekan, ditambah lagi dengan bersoraknya, berbahagianya musuh-musuh kita daripada dari kalangan syaitan-syaitan, dari jenis jin ataupun manusia, maka ini bala di atas bala, musibah di atas musibah. Sehingga kita dianjurkan pula untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sering pula berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahdil bala, musibah yang berat yang tidak ada kemampuan bagiku untuk memikulnya ya Allah. Wa daruki syaqa, dan dari ditimpa kesengsaraan ataupun sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Wa su'il qada, dan juga dari takdir yang jelek. Wa syamatatil a'da, dan juga dari membuat musuh-musuh gembira, bersorak karena sebab kita ditimpa musibah pada diri kita ataupun keluarga kita ataupun pada harta kita ataupun pada agama kita. Itu yang paling jeleknya. Musibah terjelek yang menimpa hamba adalah apabila menimpa agamanya. Itu yang paling jelek ya. Baik, kita masuk ke belum selesai ya. Wa min aqwa al asbabil jalibati li zawali ni'amillah, dan juga dosa-dosa ini merupakan sebab terkuat yang bisa menghilangkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diperoleh oleh hamba. Wa tahawuli afiyatih, sebab terkuat yang menjadikan hilangnya keselamatan dia pada dirinya, atau pada keluarganya atau pada agamanya. Wa faj'ati niqmatih, juga sebab terkuat yang mendatangkan hukuman yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatih, dan juga sebab terkuat yang mendatangkan seluruh kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cukup bagi seorang yang akil untuk dia tidak bermudah-mudah dari melakukan dosa-dosa, baik itu yang lahir ataupun yang batin. Kemudian kita beliau rahmatullahi ta'ala alaih, fasal berikutnya masih sekitar pembahasan tentang hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka ahlul ma'asi wa dhunub. Yani anna dhunub tuzhibun ni'ama wa tajlibun niqam, bahwasanya dosa-dosa ini menghilangkan dan menghapuskan nikmat-nikmat Allah, apakah nikmat dunia ataupun nikmat agama. Wa tajlibun niqam, dan juga di sisi lain mendatangkan lawannya musibah-musibah dunia ataupun agama. Apa yang menimpa kita dari kenikmatan, ya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semata murni tafadhul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menimpa kita dari kejelekan-kejelekan, apakah pada kaitannya dengan dunia kita ataupun agama kita, itu semata-mata sebabnya adalah dosa-dosa kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Kebaikan apa saja yang kamu peroleh, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kejelekan apa saja yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Ya. Wa min uqubati dzunubi annaha tuzilun ni'ama wa tuhillun niqam. Di antara hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan karena sebab dosa-dosa adalah bahwasanya dosa-dosa itu tuzilun ni'am, bisa melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Wa tuhillun niqam, di sisi lain dia mendatangkan hukuman-hukuman, malapetaka. Tentunya tidak ada di antara kita yang ingin kenikmatannya itu tercabut, berkurang saja tidak, apalagi tercabut. Juga tidak ada di antara kita yang ingin untuk mendapatkan musibah, jangankan yang besar, yang kecil pun tidak ada yang mau. Bagaimana caranya untuk kita bisa selamat? Ya tadi, waspada, berhati-hati, tidak bermudah-mudah untuk melakukan dosa, dosa dan kemaksiatan. Kalau kita terjatuh, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh. Fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanbin. Tidaklah satu kenikmatan pun yang hilang dari seorang hamba kecuali sebabnya adalah karena dosa yang diperbuatnya. Wala halat bihi nikmatun illa bidzanbin, dan tidaklah satu kejelekan menimpa hamba, apakah pada dirinya, keluarganya, hartanya atau agamanya, illa bidzanbin, kecuali dengan dosa pula sebabnya. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah diangkat bala, musibah, kejelekan dari hamba illa bitaubah, kecuali dengan cara taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Al-Aghar radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai manusia, taubatlah kalian semua kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubu ila Allah wastaghfiruhu fi kulli yaumin 100 marrah, karena saya sendiri bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau ma'sum, terjaga dari dosa-dosa. Ini beliau perintahkan agar menjadi syariat yang dipegangi terus oleh umatnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kenapa beliau terus-menerus beristighfar kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya? Hal ini dikarenakan kesempurnaan ubudiyah beliau, penghambaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena hati beliau senantiasa bergantung kepada Allah, terpaut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa beliau merasakan keagungan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan merasakan kurangnya dan sedikitnya syukur yang diberikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian kaum mukminin seluruhnya bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. At-taubah wa taubah. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a bala'un illa bi taubah. Dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah ketiga radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin, tidaklah satu musibah apapun besar atau kecil berkait dengan dunia ataupun agama, umum sifatnya, karena di sini bala bentuknya nakirah datang dalam konteks penafian, maka maknanya umum mencakup semua bala yang besar ataupun yang kecil, dunia ataupun apa, agama. Mana zala bala'un, tidaklah datang menimpa satu musibah pun illa bidzanbin, kecuali karena sebab dosa. Sehingga kita kalau tertimpa ya na'udzubillah bala musibah, jangan kita salahkan Allah subhanahu wa ta'ala, salahkanlah diri kita sendiri, karena penyebabnya ternyata kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah diangkat bala yang menimpa seseorang kecuali dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu di sini sebab kejelekan kita dan juga sebab keselamatan kita, ya tinggal kita pilih. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menjelaskan jalan, hanya saja di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bersyukur, ada yang kufur. Waqad qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah dosa-dosa yang kalian perbuat. Wa ya'fu an katsir, dan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan banyak-banyak dosa di dunia ini tidak dihukum. Jadi apa yang Allah timpakan kepada kita dari musibah itu sedikit. Tidak semua dosa yang kita perbuat dibalas langsung. Kalau dibalas langsung habis kita. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ternyata di balik musibah ini ada faedah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kami timpakan kepada, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada manusia ya, azab, hukuman yang ringan, duna azabil akbar, bukan azab yang besar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki amalannya, meninggalkan segala perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, ya demikian dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan merubah, tidak akan menggeser satu kenikmatan pun yang Allah telah berikan kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum inilah sendiri yang merubahnya, yang menggeser kenikmatan tadi dari dirinya dengan apa? Dosa-dosa dan maksiat yang dia perbuat. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Rabbmu sama sekali tidaklah menzalimi para hamba. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Fa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha 'ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberitakan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan menggeser, tidak akan merubah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada seorang pun, hatta yakun huwa alladhi yughayyir ma bi nafsihi, sehingga dialah sendiri yang menggesernya, yang merubahnya dengan dosa-dosa dan maksiat. Sehingga ketika kita ditimpa musibah, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, koreksilah diri-diri kita, apa yang telah kita perbuat sehingga kita ditimpa musibah ini. Taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malah kita mencerca takdir ataupun ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bertambah dosa kita di atas dosa. Fayughayyir ta'atallah bima'asyatih. Maka dia ubah ketaatan kepada Allah dengan maksiatnya, sehingga Allah ubah kenikmatan dengan azab. Wa syukrahu bi kufri, dia ubah syukur kepada Allah dengan mengkufuri nikmatnya, sehingga Allah ubah nikmat dengan azabnya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat hampir semua kita kaum muslimin mendengarnya, karena hampir tidak pernah lepas di dalam khutbah-khutbah yang disampaikan oleh mereka, para khutoba. Hanya saja dalam pengamalan kita seringkali lalai untuk mengamalkan ayat ini, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seringkali kita malah kufur. Wa asbaba ridahu bi asbabi sakhatih. Dia ganti sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-iman wal-amalu salih, dengan lawannya maksiat kepada Allah, berbuat dosa. Wa asbaba ridahu bi asbab sakhatih, dia ganti sebab-sebab keridhaan Allah dari amalan saleh dengan sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Fa idza ghayyara 'alaih. Kalau dia ubah itu semua, dia ubah ketaatan menjadi maksiat, syukurnya dengan kekufuran, sebab-sebab keribuan dengan sebab-sebab kemurahan, ghayyir alaih, maka dirubah pula atasnya balasannya, kenikmatannya dicabut, diganti dengan niqmah, azab dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang ingin bahagia, inilah kuncinya, kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga dan membentengi diri kita dari segala perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, dan Rabbmu sama sekali tidaklah menzalimi para hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanuhum adh-dhalimin, tidaklah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menzalimi mereka, bahkan mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Fa in ghayyara al-ma'siyah bi-tha'ah, ghayyara Allahu 'alayhi al-'uqubata bil-'afiyah. Kalau seorang hamba ini yang terjatuh di dalam maksiat, kemudian ditimpa musibah-musibah, mau merubah dia. Dia ganti musibah ataupun dia ganti maksiat dengan ketaatan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dia perbaiki amalan-amalannya. Iya. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan merubah, akan mengubah hukuman menjadi afiyah, keselamatan pada dirinya, hartanya, anaknya, agamanya. Wa dhulla bil 'izz, Allah ganti kehinaannya menjadi al 'izz, kemuliaan. Karena memang yang namanya kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan al iman wal amalus shalih. Man kana yuridu al 'izzah falillahi al 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Siapa yang dia menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat, maka ketahuilah bahwasanya kemuliaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naik kepada Allah al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, tauhid, zikir, qiraatul Qur'an, dan juga amalan salih, yarfa'uh, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan menjadikan hamba itu rendah di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah ma biqaumin, kejelekan, musibah yang menimpa satu kaum, hatta yughayyiru ma bianfusihim, sehingga kaum ini mau merubah, mengubah keadaan dirinya, kemaksiatan diganti dengan ketaatan kepada Allah, maka niscaya Allah ubah malapetaka dengan beragam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lah, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan kepada para hamba, atas para hamba, fala maraddalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Wa ma lahu min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala penjaga, sehingga hendaknya kita senantiasa bersandar dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika minka, ya Allah aku berlindung darimu kepadamu, berlindung dari murkamu ya Allah Subhanahu wa taala, dan segala perkara yang mendatangkan murkamu kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali merubah apa yang menimpa hamba sehingga mereka sendiri yang mau merubahnya. Harus ada upaya dia. Jangan dia lemah, ya. La ta'jaz, ihris 'ala ma yanfa'uka was'in billahi wa la ta'jaz. Semangatlah engkau untuk mengejar segala yang bermanfaat bagimu, baik pada urusan dunia ataupun agamamu. Wa la ta'jaz, dan jangan kau lemah, jangan kau malas. Wa fi ba'di al-athar al-ilahiyyah 'an Rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala, tersebut dalam sebagian al-athar, jejak-jejak ilahiyah, hadis kursi dari Rabb Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, wa 'izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma uhib hatta yantaqil 'anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhib ila ma yakrah wa la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrah thumma yantaqil 'anhu ila ma uhib illa intaqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhib. Demi kemuliaan dan keagunganku, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, yaitu bahwasanya la yakunu 'abdun min 'abidi, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku yang dia berada di atas perkara yang aku cintai, kemudian dia tinggalkan itu, berpindah kepada perkara yang aku benci. Illan taqaltu lahu mimma yuhibbu la ma yakrah, melainkan balasannya adalah aku geser, aku pindahkan dia dari perkara yang dia sukai kepada perkara yang dia benci, kepada perkara yang dia tidak sukai. Wa la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrah thumma yantaqil 'anhu ila ma uhibb illan taqaltu lahu mimma yakrah ila ma yuhibb. Dan tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku, kaum laki-laki ataupun kaum wanita seluruhnya, yang dia berada pada perkara yang aku benci, kemudian dia tinggalkan, berpindah kepada perkara-perkara yang Allah cintai, ketaatan-ketaatan kepada Allah, dari ma'asi kepada ketaatan kepada Allah. Illan taqaltu lahu mimma yakrah ila ma yuhib, melainkan aku akan pindahkan keadaannya dari perkara yang membuat dia susah, sengsara, kepada perkara yang melapangkan dia, menyenangkan dia, mengembirakan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa laqad ahsana al-qa'il, sungguh alangkah bagus ucapan seorang penyair tatkala dia berkata, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi yuzilun ni'am. Apabila engkau berada dalam satu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut, ya, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qaidnya, ikatnya, supaya nikmat ini tidak bergeser dan lenyap dari kita, diikat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur itu terwujud dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengakui bahwasanya semata-mata kenikmatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri dari segala macam kemampuan, kecerdasan diri kita, kemudian kita gunakan kenikmatan ini di jalan-jalan yang membuat ridha pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan terjaga itu nikmat, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau sedang berada di dalam satu kenikmatan, maka jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan bisa melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hubha bi ta'ati rabbil ibadi sarabul ibadi sari'ul niqam, dan jagalah itu kenikmatan. Hubha yani ta'ahadha, ihfazha, jagalah kenikmatan itu dengan ketaatan kepada rabbil ibad, penguasa para hamba ini. Farabul ibadi sari'un niqam, karena sesungguhnya Rabb para hamba adalah sangat cepat hukumannya. Sari'ul hisab wa sari'un niqam, cepat hisabnya, cepat hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka sari'ul niqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat, amat cepat hukumannya. Ya. Wa innahu laghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sisi lain Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa-siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritakan kepada para hambaku, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, bahwasanya aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang teramat pedih. Wa iyyaka wa dhulma mahma istata't fa dhulmul ibadi shadidul wakhm. Hati-hati kamu, jauhilah olehmu kezaliman-kezaliman. Jagalah jarak antara dirimu dengan kezaliman. Mahmastata'at sebisa mungkin. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Fadhumul ibadi syadidul wahan. Karena kezaliman, ya, kepada para hamba syadidul wahan, itu pengaruhnya sangat keras disegerakan di dunia. Dan az-zulm, kata para ulama rahimahumullah, ada tiga macam kezaliman. Yang pertama, zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan, mesti akan dibalas. Ya. Yang kedua, zulmun yufar, kezaliman yang mungkin masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zulmun la yufar, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zulmun yang la yufar, yang tidak akan pernah diampuni selama-lamanya oleh Allah atas pelakunya, kalau dia tidak mau bertobat, adalah asyirk wal kufur, kesyirikan dan kekufuran. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik selama-lamanya kalau tidak mau bertobat pelakunya. Kemudian yang kedua, zulmun yughfar, kezaliman yang mungkin diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan dan selain dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hak sesama. Dosa antara dia dengan Allah selain kesyirikan, ini mungkin diampuni karena ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik, dan masih mungkin Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kemudian yang ketiga adalah zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman terhadap sesamanya. Apakah dia menzalimi fisiknya dengan memukul, menyakiti fisiknya atau merampas hartanya secara sewenang-wenang, ini kalau dia pelakunya tidak segera bertobat, meminta maaf kepada yang mazlum terzalimi, maka terancam dia untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Nasallallahu taala salamul afiyah. Wasafir biqalbika bainal wara litubsiru athara man qad zalam. Hendaknya engkau safar, berjalan dengan hatimu bainal wara, di tengah-tengah makhluk ini, untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat atas mereka, orang-orang yang zalim. Litubsiru athara man qad zalam, agar engkau bisa melihat athara man qad zalam, jejak-jejak orang yang telah berbuat zalim. Allah hancurkan, masih tersisa bekas-bekasnya, ya, rumah-rumahnya dan peninggalannya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini dengan hatinya memperhatikan, bukan berjalan-jalan-jalan kosong, ya, tanpa faedah, berjalan dengan hatinya melihat, memperhatikan di muka bumi ini. Ya, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, kemudian dia lihat bagaimana akibatnya orang-orang terdahulu yang zalim, yang berbuat maksiat kepada Allah. Dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Banyak ayat yang isinya afalam yasiru, sekitar 7 ayat yang bunyinya seperti itu, afalam yasiru. Ada yang kelanjutannya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul allati fi sudur. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini kemudian punya hati, ya, yang dengan hati ini bisa memahami, mengambil ibrah, ya, dari apa yang terjadi, yang menimpa mereka, orang-orang zalim. Yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha, atau punya telinga yang dengannya mau mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, hanya saja mereka-mereka, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang zalim, tidaklah buta mata-mata mereka, yang buta hanyalah hati-hati mereka. Allah Ta'ala wal'afiyah. Fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun 'alaihim wa la tattahim. Itulah jejak-jejak rumah-rumah mereka yang mereka tinggalkan. Syuhudun, menjadi saksi atas mereka. La tattahim, jangan kau tuduh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana syai'un 'alaihim adarr min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Wa ma kana syai'un 'alaihim adarr min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan, lebih membahayakan daripada kezaliman. Wa huwa alladhi qad qasam, itulah kezaliman yang membuat binasa para makhluk. Fa kam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra 'alaihim adham. Alangkah banyak yang mereka tinggalkan, orang-orang zalim ini yang Allah binasakan. Alangkah banyak yang mereka tinggalkan dari jejak-jejak. Min jinanin, dari kebun-kebun yang indah. Wa min qusurin, gedung-gedung yang mewah. Wa ukhra 'alaihim adham, dan yang lainnya masih banyak lagi tidak dibawa. Ya. Solu bil jahimi wa fatan na'im wa kana alladhi nalahum kal hulum. Mereka akhirnya meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia tadi, kemudian memasuki negeri akhirat. Solu bil jahim, memasuki neraka jahim. Wa fatan na'im, dan kehilangan kenikmatan yang kekal dan abadi. Wa kana alladhi nalahum kal hulum, dan apa yang dia peroleh dari beragam kenikmatan dunia itu rasanya seperti mimpi. Tidak terasa sama sekali, sekejap, ya, seperti mimpi-mimpi saja. Rasulullah Ta'ala salam wal afiyah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala alaih, di antara hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan, yang Allah ancamkan atas mereka ahlul ma'asi wa dhunub, adalah ar-ra'b wal khawf fi qalbil ma'asi. Allah campakkan ke dalam hati-hati mereka rasa cemas dan takut, tidak tentram hatinya, tidak tenang jiwanya, senantiasa di dalam kondisi susah dan gelisah. Wa min 'uqubatiha ma yulqihi Allah Subhanahu min ar-ra'bi wal khawfi fi qalbil 'asi. Di antara hukuman yang mesti Allah timpakan atas mereka ahlul ma'asi adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan ke dalam hati-hati mereka dari rasa takut, ya, rasa cemas dalam hati-hati mereka para pelaku kemaksiatan. Fala tarahu illa khaifan mar'uba, sehingga tidaklah engkau melihat ahlul ma'asi melainkan dalam kondisi khaif, takut dan cemas, tidak merasa tentram. Ya. Mungkin kita pun merasakannya demikian tatkala kita berbuat dosa dan maksiat. Kita merasa takut, kita merasa cemas, tidak tentram, tidak nyaman. Ketika kita berkumpul dengan manusia pun terasa kita tidak tentram, tidak nyaman. Fa inna ta'ata hisnullah al-a'zamu alladhi man dakhalahu kana minal aminin min 'uqubati dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hisnullah al-a'zam, benteng Allah terbesar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka ahlu ta'ati. Ya. Orang-orang yang taat dan takwa kepada Allah. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Yang siapa saja yang mau masuk ke dalam benteng ketaatan ini, yang merupakan benteng terkuat, terkokoh, tertebal, siapa saja yang dia memasuki benteng ini, kana minal aminin, pasti dia tergolong ke dalam hamba-hamba yang diberikan oleh Allah keamanan. Min uqubati dunya wal akhirah, aman dari hukuman dunia dan akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawif min kulli janib. Dan sebaliknya siapa yang meninggalkan benteng ketaatan ini, yang merupakan benteng Allah yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya, maka dia akan diliputi dari segala penjurunya oleh beragam perkara-perkara yang menakuti dia, yang menakutkannya, yang menyusahkannya. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawifu fi haqqihi amana. Siapa saja kaum laki-laki ataupun kaum wanita yang taat kepada Allah, maka perkara-perkara yang tadinya menakutkan, ditakuti, akan berbalik pada haknya menjadi keamanan, menjadi ketentraman. ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاريس. Dan siapa yang dia bermaksiat kepada Allah, maka niscaya keamanan-keamanannya yang dia peroleh berubah menjadi perkara yang menakutkan dia. Ya, bahkan teman-teman dia yang dekat, yang tadi dia merasa dia tentram dengannya, sama-sama di atas ketakwaan kepada Allah, amalun saleh, ya, ketaatan kepada Allah, tatkala dia berbuat dosa dan maksiat, dia merasa takut dengan temannya. Aduh, bagaimana ini kalau teman saya tahu? Aduh, bagaimana kalau seperti ini seperti itu? Tidak lagi dia merasa nyaman untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Sehingga tidaklah engkau mendapati seorang pelaku maksiat ataupun ahlul ma'asi yang gemar berbuat dosa dan maksiat kecuali dalam kondisi hatinya seolah-olah berada di antara dua sayap burung yang terbang. Takut. Kita saja kalau kita menaiki gedung yang tinggi ataupun pohon yang tinggi, kita dalam kondisi khawatir, takut, deg-degan ketika kita melihat ke bawah. Apalagi kalau hati kita ditaruh di atas burung. Bagaimana? Sangat takut, ya, sangat ngeri. Ya. Apalagi yang fobi ketinggian. Ya. Yahsabu kullu sayhatin 'alaihim. Ah, ada yang ketiga. In harrakat ar-rih al-bab qal. Seandainya dia sedang berada di kamarnya, sedang berbuat dosa dan maksiat, apakah dengan androidnya atau yang lainnya, tiba-tiba ada angin yang meniup pintunya, kreot. Dia tersentak dia. Ya at-talab. Datang ini at-talab. Ya, orang yang mencari saya atau yang semisal itu. Wa in sami'a waq'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil 'adab. Apabila dia mendengar langkah kaki seseorang dalam kondisi dia berbuat dosa dan maksiat, khafa an yakuna nadhiran bil 'adab, dia sangat takut jangan-jangan ini orang akan memberitakan kejelekan atasnya, menangkap dia atau punya semisalnya. Ya. Yahsabu kullu sayhatin 'alaihim, sehingga dia mengira setiap teriakan-teriakan, suara-suara itu terarah kepadanya karena sebab dia berbuat dosa dan maksiat. Ya. Sudah kita sebutkan bagaimana perumpamaannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim pada fasal-fasal sebelumnya tentang seorang pegawai yang dia suka melanggar aturan, ya, manajernya. Dia tidak akan merasa nyaman, ya. Itu takrib saja, memudahkan saja. Wa kullu makruhin qasidan ilaihi, segala macam kejelekan itu tertuju kepadanya. Faman khafallahu amanahu min kulli syai, siapa yang dia merasa takut kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan dia keamanan dari segala sesuatu. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai, dan sebaliknya siapa yang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbuat dosa dan maksiat ketika di kesendiriannya, akhafahu Allah min kulli syai, maka Allah bikin dia takut terhadap segala sesuatu. Laqad qadallahu bainan nasi mudkhuliqu annal makhawis wal ijrama fi qarn. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sunnatullah bainan nasi, antara manusia, mudkhuliqu, semenjak mereka diciptakan. Apa itu keputusan Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya? Annal makhawis wal ijrama fi qarnin, bahwasanya perkara-perkara yang menakutkan bersama dosa itu adalah teman dekat yang tidak bisa terpisahkan. Nasallahu ta'ala salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi kita semua dari beragam kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dan maksiat, baik itu yang lahir ataupun batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.